Shalom saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Renungan kita hari ini mengambil tema mengenal Injil yang benar. Baiklah saudaraku, sebelum kita mendengarkan renungan ini, mari kita siapkan hati kita. Mari kita berdoa. Allah Bapa kami yang ada di dalam kerajaan sorga, saat ini kami mau duduk diam dan kami mau siapkan hati kami. Kami mau mendengar akan kebenaran firman-Mu. Biarlah Bapa mengurapi kami di dalam kekuatan kuasa Roh Kudus, supaya oleh pengurapan Allah, setiap kebenaran firman Tuhan yang kami dengar, kami boleh mengerti. Supaya kami boleh mengerti dan mengenal akan Injil yang benar sesuai dengan kehendak Tuhan. Kuduskan kami dalam kebenaran-Mu ya Allah, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami siap mendengarkan kebenaran firman Tuhan saat ini. Haleluya. Amin. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, sebagai orang percaya kita harus terus belajar mengenal Injil dengan benar. Dan tentu untuk mengenal Injil dengan benar, maka kita juga harus mengerti dengan benar pengertian Injil atau apa itu Injil. Saudaraku, kita sudah seringkali mendengar bahwa Injil itu adalah kabar baik. Itu yang kita pahami selama ini, ya. Selama ini kita pahami bahwa Injil itu adalah kabar baik. Persoalannya, kita seringkali tidak mau berusaha untuk mengetahui maksud yang sebenarnya dari kabar baik tersebut. Kalau kita sudah mengerti bahwa Injil itu adalah kabar baik, maka kita tidak boleh berhenti hanya sampai pada pemahaman itu saja. Akan tetapi, pengertian Injil atau kabar baik itu harus dimengerti secara benar atau harus dimengerti dengan benar. Harus dilihat dari sudut pandang yang benar. Kalau kita memahami bahwa Injil itu adalah kabar baik, maka kita harus belajar mengerti, melihat dari sudut pandang yang benar, baik menurut siapa, ya, baik yang bagaimana. Inilah yang menjadi pertanyaannya, saudaraku. Kalau kita tahu bahwa Injil itu adalah kabar baik, dan kita juga tahu bahwa Injil itu datangnya dari Allah, maka kata baik itu harus dilihat dari sudut pandang Allah, baik menurut Allah. Dan bukan dari sudut pandang manusia atau bukan baik menurut manusia. Saudaraku, itulah kenapa setiap kita sebagai orang percaya barulah bisa mengerti Injil dengan benar apabila kita mau mengenakan pikiran Tuhan. Dengan demikian kita tidak boleh lagi mengenakan pikiran dan konsep kita sebagai manusia. Ya. Pikiran kita ini sudah dicemari oleh cara berpikir dunia. Nah, apabila kita mau memahami akan kebenaran Injil dengan benar, kita harus mengenakan pikiran Tuhan. Salah satu contoh yang bisa kita lihat di dalam kebenaran firman Tuhan, saat Petrus tidak mengenakan pikiran Tuhan, tetapi dia menggunakan konsep berpikir sebagai manusia, maka apa yang ia pikirkan baik menurut manusia, tetapi dari sudut pandang Tuhan itu adalah hal yang tidak baik atau yang tidak sesuai dengan pikiran Tuhan. Kalau kita baca di dalam kebenaran firman Tuhan yang ditulis di dalam Matius 16 mulai ayatnya yang ke-21, firman Tuhan katakan begini, saudaraku. Ayat 21, sejak waktu itu Yesus mulai menyatakan kepada murid-muridnya bahwa ia harus pergi ke Yerusalem dan menanggung banyak penderitaan dari pihak tua-tua, imam-imam kepala, dan ahli-ahli Taurat, lalu dibunuh dan dibangkitkan pada hari ketiga. Ayat 22, perhatikan baik. Tetapi Petrus menarik Yesus ke samping dan menegur dia, katanya, Tuhan, kiranya Allah menjauhkan hal itu. Hal itu sekali-kali takkan menimpa engkau. Ayat 23. Maka Yesus berpaling dan berkata kepada Petrus, enyahlah iblis, engkau suatu batu sandungan bagiku, sebab engkau bukan memikirkan apa yang dipikirkan Allah, melainkan apa yang dipikirkan manusia. Perhatikan itu, saudaraku. Dari kebenaran firman Tuhan yang kita baca ini, saudaraku, kita melihat bahwa Tuhan Yesus menegur Petrus. Nah, cara berpikir Petrus ternyata tidak sesuai dengan cara berpikir Tuhan. Kalau saat itu cara berpikir Petrus sesuai dengan apa yang Tuhan Yesus pikirkan, maka tentu Tuhan Yesus tidak akan menegur Petrus, saudaraku. Cara berpikir Petrus tidak sesuai dengan pikiran Allah. Hal ini memberi satu pengajaran buat kita, atau memberi satu pengertian buat kita semua, bahwa semua yang kita pikirkan apabila tidak sesuai dengan pikiran Allah, maka itu berasal dari iblis. Perhatikan baik. Semua yang kita pikirkan apabila itu tidak sesuai dengan pikiran Allah, maka itu berasal dari iblis. Sebab kita bisa melihat dengan jelas saat Tuhan Yesus menegur Petrus, yang Tuhan Yesus katakan adalah, enyahlah iblis, engkau suatu batu sandungan bagiku, sebab engkau bukan memikirkan apa yang dipikirkan Allah, melainkan apa yang dipikirkan manusia. Perhatikan itu, saudaraku. Saudaraku, jadi bila kita ingin memahami apa yang baik menurut Tuhan, ya, apa yang baik dari sudut pandang Tuhan, maka kita juga harus mengenakan pikiran Tuhan, supaya kita bisa mengerti jalan pikiran Tuhan. Kalau kita mau melihat kepada kebenaran firman Tuhan yang sudah kita baca tadi, maka kebenaran firman Tuhan ini berbicara tentang keselamatan, ya. Berbicara tentang keselamatan, di mana Tuhan Yesus memikirkan hal yang baik untuk keselamatan manusia. Sekali lagi, Tuhan Yesus memikirkan hal yang baik untuk keselamatan manusia, namun sebaliknya, Petrus memikirkan hal yang berbeda atau hal yang tidak sesuai dengan apa yang Tuhan Yesus pikirkan. Saudaraku, berkaitan dengan keselamatan, bila kita tidak bisa memahami apa yang menjadi pikiran Tuhan, apa yang menjadi keinginan Tuhan, apa yang menjadi kehendak Tuhan, maka kita tidak akan mungkin bisa hidup sesuai dengan kemauan Tuhan. Atau dengan kata lain, kita tidak akan pernah bisa melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan. Dan ini artinya, kita tidak akan mungkin bisa memahami arti keselamatan di dalam Tuhan Yesus Kristus. Padahal, keselamatan di dalam Tuhan Yesus Kristus itulah yang menjadi inti dari Injil atau dari kabar baik itu. Saya ulangi sekali lagi, keselamatan di dalam Tuhan Yesus Kristus itulah yang menjadi inti dari Injil atau dari kabar baik itu. Perhatikan itu, saudaraku. Oleh sebab itu, sebagai orang percaya, kalau kita tidak mau merubah pola pikir kita, ya, tidak mau memiliki pikiran Tuhan, tidak mau mengenakan pikiran Tuhan, maka dengan sendirinya kita tidak akan mungkin mengalami keselamatan di dalam Kristus. Karena keselamatan di dalam Kristus itu bisa terjadi apabila kita mau hidup menurut apa yang Tuhan kehendaki. Hidup menurut apa yang Tuhan kehendaki artinya hidup melakukan kehendak Tuhan. Bagaimana kita bisa melakukan kehendak Tuhan kalau kita tidak memahami atau tidak mengerti pikiran Tuhan? Saudaraku, kalau kita tidak mau belajar untuk memahami dan mengerti pikiran Tuhan, maka itu sama dengan kita juga tidak mengerti apa itu Injil Kerajaan Sorga. Artinya, kita tidak mengerti kabar baik tentang keselamatan yang dikerjakan oleh Tuhan Yesus Kristus. Satu hal yang harus kita tanamkan di dalam hati dan pikiran kita. Ingat ini, saudaraku, Injil tidak memiliki tujuan yang lain selain keselamatan di dalam Kristus, di mana oleh berita Injil itulah maka manusia dapat beroleh keselamatan di dalam Kristus Yesus dan diubah sesuai dengan rencana Allah semula saat Allah menciptakan manusia serupa segambar dengan Allah. Jadi Injil atau kabar baik itu harus dilihat dari sudut pandang yang benar. Dan sudut pandang yang benar itu adalah sudut pandang yang baik menurut Tuhan kepada manusia. Dan yang baik menurut Tuhan kepada manusia itu adalah keselamatan manusia di kehidupan kekal. Atau keselamatan manusia di kehidupan yang sesungguhnya. Saya selalu berkata bahwa kehidupan yang sesungguhnya itu bukan sekarang ini, tetapi kehidupan yang sesungguhnya itu nanti di kekekalan. Perhatikan itu, saudaraku. Disinilah kita bisa memahami dan mengerti bahwa betapa pentingnya pengenalan akan Injil yang benar bagi setiap orang percaya. Karena bila orang percaya tidak memahami akan Injil dengan benar, maka keselamatan yang diterima di dalam Tuhan Yesus Kristus menjadi sia-sia. Sebab apa yang Tuhan Yesus ajarkan di dalam Injil tersebut adalah cara hidup yang harus dilakukan oleh setiap orang percaya yang mengaku percaya kepadanya. Dan cara hidup yang diajarkan oleh Tuhan Yesus itulah yang Allah Bapa di sorga kehendaki. Saya berharap sampai di sini saudara bisa menangkap kebenaran ini secara benar. Nah, saudaraku, melakukan apa yang diajarkan oleh Tuhan Yesus itu berarti melakukan kehendak Allah Bapa di sorga. Dan orang yang melakukan kehendak Allah Bapa di sorga bukan saja diselamatkan untuk terhindar dari api neraka. Perhatikan itu. Orang yang melakukan kehendak Allah Bapa di sorga bukan saja diselamatkan untuk terhindar dari api neraka, akan tetapi juga diterima di dalam kerajaan Allah. Dan kita harus memahami bahwa terhindarnya kita dari api neraka dan diperkenankannya kita masuk dan tinggal di dalam kerajaan Allah Bapa di sorga adalah merupakan buah dari pemahaman akan Injil dengan benar, lalu kita hidup melakukan semua kehendak Allah Bapa di sorga sehingga kita beroleh keselamatan di dalam Tuhan Yesus Kristus. Saudaraku, itulah kenapa penting bagi kita setiap orang percaya harus mau mengenakan pikiran dan perasaan Kristus dalam hidup kita setiap hari. Kita harus mengenakan pikiran dan perasaan Kristus setiap hari, supaya kita mampu untuk memahami apa yang Allah Bapa di sorga kehendaki. Semua yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Dan cara hidup orang percaya seperti inilah yang akan menghasilkan buah keselamatan di dalam Tuhan Yesus Kristus. Jadi sekarang kita mengerti bahwa betapa pentingnya kita mengenal Injil Kerajaan Sorga dengan benar. Kiranya kebenaran firman Tuhan ini memberkati kita semua. Haleluya. Amin.